Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina Allahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd ikhwani fid din wa akhawati fillah hafidhakumullah barak fikum. Alhamdulillah pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'ala al-nabi karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Baik, kita berada pada bab ma ja'a min at-tadhlil fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kayfa idza 'abadahu. Tentang peringatan keras, ancaman keras, peringatan keras, larangan keras bagi setiap orang yang beribadah kepada Allah tetapi dilakukan di dekat kuburannya orang soleh. Ya, ini diancam, diperingatkan keras oleh Nabi agar jangan dilakukan beribadah kepada Allah tetapi sengaja dia lakukan di dekat kuburannya orang soleh. Ini yang diperingati oleh Nabi agar jangan dilakukan. Ya, fakaifa idza 'abadahu, maka kalau yang seperti itu dilarang keras oleh Nabi, ya bagaimana lagi jika dia mengibadahinya? Bukan itu beribadah kepada Allah, tapi memang beribadah kepada penghuni kuburnya. Itu jelas-jelas pasti lebih dilarang. Ya. Baik, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan larangan Nabi beribadah kepada Allah di dekat kuburan. Ya, larangan-larangan Rasulullah diantaranya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita terangkan, di mana Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi bahwa beliau melihat sebuah kanisah di negeri Habasyah. Ya, kanisah di negeri Habasyah, kemudian di dalam kanisah itu, dalam gereja itu ada patung-patung dan gambar-gambar. Ada patung-patung dan gambar-gambar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Ummu Salamah bahwa mereka-mereka itu Yahudi dan Nasara, kalau meninggal orang-orang solehnya mereka atau hamba-hambanya yang soleh di antara mereka, hamba-hamba Allah yang soleh di antara mereka, maka mereka membangunkan di atas kuburannya masjid. Ya, masjid di sini maksudnya tempat ibadah. Ya, mereka bangunin di atas kuburannya itu tempat untuk beribadah di situ. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan mereka membuatkan patung-patungnya. Ya, bukan untuk disembah ya. Jadi mereka membuat tempat ibadah di dekat kuburan atau di atas kuburan bukan untuk mengibadahi kuburannya, tapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka buatkan patungnya orang soleh yang meninggal bukan untuk mengibadahi patung itu, tetapi untuk apa? Untuk membuat mereka semangat beribadah. Ketika mereka melihat patung itu loyo mereka, tidak semangat mereka beribadah. Ketika patung itu dilihat, terkenanglah mereka dengan semangatnya ini orang saleh beribadah, akhirnya mereka juga bersemangat. Itu tujuannya. Ya. Nah, apakah ini dibenarkan oleh Nabi? Sekali-kali tidak. Nabi tidak benarkan, bahkan Nabi katakan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang terjerit. Ya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap mereka adalah makhluk-makhluk yang terjelek di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka melakukan ibadah di dekat kuburannya orang-orang saleh. Baik. Berikutnya sebelum kita lanjut hadis kedua, ikhwan hafal dulu. Nanti kita sampai sekarang misalnya. Baik. Ikhwah yang mau menghafal, siapa yang hafal? Mana? Mana? Ikhwah itu. Bab tafsir tauhid wa syahadat an la ilaha illallah wa qaulullah ta'ala ulaika alladziina yad'uuna yattaquuna ilaihi rabbihim ila rabbihimul wasiila ila rabbihimul wasiila ta'ayyum aqrab al-ayah wa qaulullah ta'ala. Tafalu akhbarakum wa rubbanakum arbabam min dunillah wa qawluhu ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wa fi sahih an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah karma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla wa syarruha an yatarjama ma ba'daha min al-ahwal. Abu Aisyah. Apa? La yubahu. Ayo. Allah. Isnadin pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang mau? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Qala al-Syeikh Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, walahuma anha, walahuma anha. Dan diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim juga, anha dari Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala, Aisyah berkata, lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihampiri dan didatangi oleh malaikat maut untuk mencabut roh beliau yang mulia. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat, dia telah datang malaikat maut untuk mencabut roh beliau yang mulia, maka tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan sebuah khamisah, menutupi atau meletakkan khamisah di atas wajahnya, atau menutupi wajahnya dengan sebuah khamisah. Apa itu khamisah? Khamisah itu ikhwas kalian adalah kisahun, ya, semua kain, ya, segi empat, al-murabba, segi empat, kemudian bergaris-garis. Ya, kalau mungkin kita bahasakan satu tangan, kain-kain kecil, segi empat, dan dia bergaris-garis. Laha a'lam, ada lukisan-lukisannya, garis-garisnya, kan polos. Baik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakratul maut, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan khamisah tadi, dengan kain tadi. Kenapa beliau tutupi wajahnya dengan kain? Karena yang namanya sakratul maut itu sakit. Ya, yang namanya sakratul maut itu sakit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi wajahnya dengan kain itu menahan. Fa idza tamma biha kashafaha. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idtamma, idtamma itu mos-mosan, ya. Apa ya? Kalau ditutupi wajah kan biasa sulak susih, apa? Susah bernapas. Itu namanya idtamma. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kesulitan untuk bernapas disebabkan karena ditutupi wajahnya dengan sapu tangan tadi atau kain tadi, kasyafaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka kain itu. Membuka. Terus begitu, tutup, buka lagi. Tutup, buka lagi. Faqala wa huwa kadzalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam keadaan sakratul maut, dalam keadaan seperti tadi, ditutupi, menahan pedihnya, kemudian dibuka. Ketika Nabi buka, di situ Nabi berkata. Ketika Nabi buka, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la'anallahu al-yahuda wal nasara. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat Yahudi dan Nasara, dua golongan manusia yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dilaknat? Kenapa mereka dilaknat? Apa sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka? Kata Nabi, takhadu kubur anbiya'i masajid. Sebab mereka telah menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat untuk ibadah. Itulah sebabnya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, kuburannya Nabi Isa, kuburannya Nabi Musa, kuburan-kuburan nabi-nabi mereka dijadikan sebagai tempat melakukan ibadah. Ya. Itulah yang menyebabkan mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ikhwah sekalian, perhatikan di sini, ya, bagaimana agungnya hadis ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau, dalam keadaan beliau merasakan pedihnya sakratul maut, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap memperingati umat ini dari bahaya perbuatan syirik. Ya, dari bahaya. Dan yang Nabi peringati di sini, ikhwas kalian, yang Nabi peringatkan di sini dalam keadaan beliau menahan pedihnya sakratul maut, apakah syirik atau bukan syirik? Yang Nabi peringati di sini, yang Nabi katakan Allah melaknat mereka karena mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai tempat ibadah, ini syirik atau tidak? Hah? Bukan. Ini bukan syirik. Iya, sebab pembahasan kita, bab kita apa? Beribadah kepada Allah. Tapi dilakukan di kuburan orang-orang soleh, ini syirik atau tidak? Bukan syirik, tapi ini sarana saja. Sarana menuju kesyirikan. Nah, apa yang mereka lakukan Yahudi dan Nasara pada saat itu yang diperingati oleh Nabi itu bukan kesyirikan. Sebab mereka beribadah kepada Allah tetapi dilakukan di tempat-tempat kuburan orang-orang nabinya. Ini bukan kesyirikan. Ya. Tetapi ini adalah wasilah, sarana menuju kepada kesyirikan. Pintu-pintu menuju kepada kesyirikan. Ternyata Nabi berikan peringatan keras. Paham ini? Ya, Nabi sempatkan di akhir hayatnya untuk memberikan peringatan kepada umat ini dari bahaya perbuatan ini. Padahal itu bukan syirik. Ini baru sarana ini. Iya. Dan Nabi jelaskan bahwa perbuatan itu dilaknat oleh Allah. Padahal belum syirik. Baru sarana. Sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bagaimana kalau kesyirikan betul? Ya, kira-kira bagaimana kalau kesyirikan yang dilakukan? Tentunya harus lebih diperingati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya lebih parah daripada sekedar laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ikhwas kalian, ini ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini seharusnya menjadi contoh. Seharusnya menjadi contoh bagi sekian para dai. Ya, menjadi contoh bagi mereka bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang dai sekaligus nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memperingati manusia dari bahaya kesyirikan. Harusnya menjadi contoh bagi mereka bagaimana nabi begitu perhatian dengan dakwah tauhid dan syirik sampai di akhir hayat, sampai dalam keadaan sakaratul maut Nabi masih memberikan tahdzir, peringatan, menyampaikan kepada umat manusia akan bahaya perbuatan ini. Ya, maka jangan sampai ada seorang dai misalnya yang ya cuek dengan masalah ini, atau bahkan mungkin ya anti dengan dakwah seperti ini. Ya, sebab ada sebagian orang ya yang sangat bersemangat untuk berdakwah, tapi ketika dibahas pembahasan ini keluar, tidak senang dengan pembahasan seperti ini. Ya, ketika dibahas tentang kuburan, dibahas tentang tawassul, dibahas tentang pemutusan, tidak senang dia. Alasannya apa? memecah belah dakwah. Subhanallah. Ya. Siapa yang Anda contoh dalam berdakwah kalau begitu? Lihatlah Nabi Anda. Lihatlah Rasulullah, siapa yang paling baik dalam berdakwah? Rasulullah. Bagaimana dakwah Nabi? Dari awal sampai akhir. Dari semenjak awal diutus oleh Allah sampai di akhir hayatnya Nabi, dakwah kepada tauhid. Memperingati umat dari kesyirikan, padahal ini bukan syirik. Baru sarana ini. Belum syirik. Baru sarana ini, Rasulullah. Ya. Nah. Kemudian ikhwas kalian, makna hadis di sini, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka seperti masjid. Ya, menjadikan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid di sini diterangkan oleh Syekh Al-Albani ada tiga maknanya. Ada tiga makna hadis ini. Syekh Al-Albani menjelaskan dalam kitab Tahdhirus Sajid. Ya, Tahdhirus Sajid. Yang pertama, makna yang pertama, as-salatu 'ala al-qubur bimakna as-sujudu 'alaiha. Ini yang pertama. Makna hadis yang pertama adalah salat di atas kuburan. Ini makna hadis yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diperingati oleh Nabi di akhir hayatnya, walaupun itu bukan syirik. Salat di atas kuburan. Salat untuk siapa? Untuk Allah, tapi dilakukan di atas kuburan Nabi atau kuburan orang saleh. Di atas kuburan. Bukan di samping, bukan menghadap, tapi di atasnya. Itu maknanya. Di atasnya. Jadi kuburan yang diinjak, seperti sholat di atasnya. Ini makna yang pertama. Yang kedua, as-sujudu ilaiha. Makna yang kedua adalah dia sujud atau sholat menghadap. Ini juga masuk dalam hadis. Sengaja dia memilih kuburannya wali songo untuk sholat menghadap ke situ. Sengaja datang ke situ untuk sholat menghadap ke situ. Ini masuk dalam hadis, makna hadis. Bukan di atasnya, bukan di atasnya, tapi di belakangnya menghadap, menjadikan kuburan orang soleh sebagai kiblatnya. Ini juga masuk dalam makna hadis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Atau berdoa, kata beliau, wastiqbalha menghadap ke situ ketika sholat dan berdoa, ketika dia berdoa, doanya minta kepada Allah, ya Allah berikan saya seperti ini. Tapi sengaja melakukan perjalanan, beli tiket Garuda naik pesawat ke Surabaya, pergi ke Sunan Ampel, sengaja ke situ berdoa menghadap ke kuburannya Sunan Ampel, contoh. Ini masuk dalam hadis. Doanya untuk siapa? Doanya kepada Allah. Tapi dia meyakini kalau kita berdoa menghadap kuburannya si fulan, maka itu ampuh doanya. Ini masuk dalam hadis. Ini syirik atau tidak? Bukan syirik, bukan. Bukan syirik ya, sebab dia berdoa kepada Allah, tapi dia memilih tempat. Sengaja dia memilih kuburannya orang soleh dengan ada keyakinan bahwa kalau kita berdoa di sini lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat menuju kepada kesyirikan. Ini yang kedua, yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga kata Syekh Al-Albani, bina'ul masajid 'alaiha wa qasdu sholati fiha. Dia membangun tempat ibadah di atas kuburan. Ada kuburan orang saleh di situ, dia bangun tempat ibadah di situ. Apakah masjid atau musala, dia bangun di situ. Dan dia sengaja di situ sholat. Ada masjid di sekitar kampung. Ya, tapi di situ ada masjid. Tapi dibangun masyarakat di atas kuburan yang dianggap sebagai orang saleh. Dan dia sengaja sholat di situ. Padahal ada masjid lain. Ini langsung juga dalam hadis. Ada tiga ya. Ada tiga makna hadis. Yang pertama tadi apa? Sholat di atasnya. Di atasnya itu. Yang kedua, menghadap. Yang ketiga, dia bangunin bangunan-bangunan tempat ibadah di atas kubur atau di sekitar kuburan, dan dia sengaja memilih tempat itu untuk ibadah. Walaupun sebenarnya ada tempat-tempat yang ada di sekitarnya yang bersih dari kuburan, tapi memang sengaja bersih. Ini kita lihat dari apa namanya, dari kebiasaan-kebiasaan kaum muslimin. Ya, kalau antum lihat yang pernah ke Surabaya itu, maka sudah ampel banyak masjid di sekitar situ. Tapi itu saja masjid yang terang. Orang suka sholat di sini. Ya, baik. Nah, ini semua ikhlas kalian masuk ya dalam makna hadis. Baik, menjadikan kuburan sebagai masjid dengan tiga makna tadi. Baik. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Yuhaddiru ma sana'u." Ya, ini ucapan Aisyah ini, bukan ucapan Nabi. "Yuhaddiru ma sana'u." Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mentahdir, memberikan peringatan umat ini dari perbuatan yang dilakukan oleh mereka. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tadi dalam keadaan sakaratul maut, menutup wajahnya kemudian dia buka, kemudian Nabi mengatakan la'anallahu yahuda wa nasara, kata Aisyah, itu adalah tahdir, peringatan keras dari Nabi. Nabi memberikan peringatan keras terhadap umat ini, kita semua, agar jangan kita meniru perbuatan mereka. Tidak boleh. Sebab itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi memberikan peringatan. Kata Aisyah, yuhaddir. Bahasanya Aisyah apa? Tahdir. Baik. Tahdir itu apa? Hah? Peringatan keras. Bukan peringatan biasa itu. Peringatan keras agar waspada dari perbuatan itu. Ya. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mentahdir, memberikan peringatan keras kepada umat ini agar jangan mengikuti perbuatan yang dilakukan oleh Yahudi. Baik. Ini menunjukkan ikhwas kalian bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat melarang umat Islam agar mengikuti kebiasaan mereka. Apapun kebiasaan mereka, ya terkhusus kalau itu berkaitan dengan akidah. Hati-hati. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak memberikan peringatan kepada umat ini agar jangan meniru mereka. Apapun kebiasaan mereka, ya, cara berpakaiannya, cara makannya, cara minumnya, cara bermuamalahnya, cara beribadahnya, apalagi berkaitan dengan akidah mereka, jangan ikuti. Nah, salah satu kebiasaan mereka adalah senang mengkultuskan kuburan para nabi. Itu kebiasaan mereka yang Nabi peringati umat ini agar jangan ikut-ikutan seperti mereka. Namun ternyata apa? Peringatan Nabi ini tidak mempan untuk sebagian umat Islam. Bahkan ada yang anti, justru anti dengan peringatan Nabi. Anti sekali mereka. Ya, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwas kalian tidak akan memberikan peringatan keras kepada umat ini kecuali menunjukkan sayangnya Nabi kepada kita. Jadi tahdir itu bukan sesuatu yang jelek, tapi justru menunjukkan apa? Menunjukkan kasih sayang dari orang itu kepada dia agar dia kembali kepada jalan yang benar. Ya. Jadi bukan sebenarnya apa? Semacam kebencian manusia kebencian orang ketika Nabi mentahdir. Bukan berarti Nabi benci, tidak. Justru Nabi sayang kepada dia, sayang kepada umat ini, ya, agar jangan sampai mereka diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam azab-Nya dengan perbuatan mereka. Maka Nabi peringati. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Laula dzalika ubriza qabruhu." Kalaulah seandainya bukan karena itu. Seandainya bukan karena itu, kata Aisyah. Bukan karena apa maksudnya? Hah? Bukan karena kekhawatiran. Bukan karena takutnya Nabi. Ya. Baik, ketika meninggal nanti kuburannya dikultuskan oleh umatnya seperti Yahudi mengkultuskan kuburan nabinya, seandainya bukan karena itu, maka ubriza qabruhu, maka kuburannya Nabi itu akan dinampakkan, akan dinampakkan, akan diperlihatkan. Ya. Gaya'annahu, hanya saja kenapa kuburannya Nabi tidak dinampakkan? Kenapa? Kata beliau, karena kekhawatiran Rasulullah, ketakutan Rasulullah, kekhawatiran yang sangat dari Nabi, jangan sampai nanti kuburannya dijadikan sebagai tempat ibadah. Dipahami? Maksudnya begini, kalau sekalian. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan dikubur di mana? Dikubur dalam rumah, dalam kamar. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dikubur di kuburan umum, tidak dinampakkan kuburannya, tapi disembunyikan dalam kamar? Kak Aisyah, tidak dikubur misalnya di kuburan umum bersama dengan sahabat. Itu maksudnya. Laula dzalika ubriza qabruhu. Seandainya bukan karena kekhawatiran Nabi. Jadi Nabi khawatir jangan sampai ketika beliau meninggal kemudian kuburannya dinampakkan, khawatir nanti kuburannya dikultuskan. Ya, maka disitulah kuburannya Nabi tidak apa? Tidak dinampakkan. Artinya disembunyikan dalam kamarnya Aisyah. Di situ dikubur. Tidak dikubur di mana? Tidak dikubur di pemakaman umum bersama dengan sahabat yang lain. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dikubur? Di rumahnya Aisyah, dalam kamarnya Aisyah. Nah, kenapa tidak di luar? Nah, kalau ada bertanya, kenapa Nabi tidak dikubur di luar? Kenapa di situ dikubur? Pertama, alasan pertama, karena kekhawatiran Nabi jangan sampai apa? Ketika dikubur di luar, tidak di dalam kamarnya Aisyah, itu akan dikultuskan oleh para manusia. Paham ya maksudnya? Baik. Sehingga ketika dia dikubur dalam kamar, itu sangat jauh dikultuskan, sangat jauh itu. Ya, sangat jauh. Nah, ini alasan yang pertama, ikhwas kalian. Ya, jadi kalau ditanya kenapa kuburannya Nabi disembunyikan, tidak dinampakkan di tengah-tengah manusia, sebab apa? Alasan jawabannya apa? Karena dikhawatirkan ketika dinampakkan itu kuburan akan dikultuskan. Jangankan ya disembunyikan saja, luar biasa kaum muslimin kalau datang ke sana. Ya, sampai mereka kadang marah, kadang mengomel. Di sana itu tuan polisi itu begini, kita mau begini dilarang. Bayangkan, padahal itu kuburan Nabi sudah disembunyikan itu. Berapa tembok itu untuk menghalangi manusia? Setiap tembok tidak ada pintunya, sengaja tidak dibuat pintu supaya orang tidak bisa masuk. Dijaga betul. sahabat menjaga betul itu kuburan Nabi jangan sampai dimasuki. Kemudian orang datang ke sana. Nah sekarang di kos kalian, masya Allah, temboknya saja tinggal selus. Ya tidak bisa menelus dari jauh, bersyarat saja. Iya. Ini saja di kos kalian, ini saja kuburannya Nabi sudah disembunyikan betul, masih juga dikuntuskan oleh banyak kaum muslimin. Kan begitu? Iya. Ada yang apa namanya berdiri saja. Mana keyakinan manusia? Mana temboknya saja? Tembok itu buatan manusia, sengaja ditembok sampai berapa tembok gitu. Supaya apa tujuannya? Supaya tidak masuk orang ke situ bertabaruk kepada kuburannya Nabi. Nah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa kuburannya Rasulullah baik itu dikubur? Kenapa Rasul dikubur dalam rumahnya Aisyah? Tidak dikubur di luar, dikubur pemakaman umum. Sebab ada hadis. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya sahih dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Baik, la yuqdara nabiyyun illa haythu yamutu. Itu sabda Nabi. Seorang Nabi itu tidak dikubur. Nabi siapapun, siapapun Nabi itu, yang jelas Nabi, kata Nabi, dia tidak akan dikubur kecuali di tempat dia meninggal. Itu tidak dikubur. Itu sabda Nabi. Jadi khusus untuk Nabi, Nabi siapapun, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim, Nabi, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dikubur? Di tempat dia wafat. Oleh karena itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal di kamarnya Aisyah, maka Nabi dikubur di sini. Di kamarnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, itu dua alasan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, yang pertama karena sengaja disembunyikan memang tidak dinampakkan karena dikhawatirkan ketika dinampakkan akan dikultuskan. Ya, akan dikultuskan. Baik, yang kedua Nabi dikubur di situ karena memang ikhwas kalian, ya. Baik, setiap Nabi yang meninggal di mana dia meninggal maka di situ dia dikubur. Akhirnya buah di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selesai hadis yang kedua, masih ada dua hadis. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Insyaallah malam ini tarikh kita ringkas karena ada ikhwah yang mau menjenguk orang sakit, ya. Ada Ustaz Abu Imran Masyarakat kecelakaan, tangan beliau patah, ya. Nah, ada di rumah sakit Hermina sekarang. Berarti kalau ikhwah yang kondisinya ada yang menjenguk dan batas berikutnya sampai jam 9 saja sudah tutup, ya. Sehingga hari kita malam ini ada pesan dari Abu Fadil akan dipercepat alimnya. Okay. Ada pertanyaan? Hah? Okay. Assalamualaikum. Bagaimana menyikapi Ustaz sunnah sekarang, khususnya sering memberikan contoh hikmah dari kehidupannya? sering memberikan contoh hikmah dari kehidupannya. Bukan kali ini secara nabiya seperti apa contohnya? So, saya sering memberikan contoh hikmah dari kehidupannya. Bukan kali ini secara nabiya apa contohnya? Perbuatannya yang dikatakan bisa menjadi salah Maria. Hah? Aku yang menceritakan tentang keadaan diri itu, Ustaz. Ustaz itu menjelaskan kebaikan-kebaikan yang para orang yang diberi nasihat. Tapi contoh dirinya, contoh Ustaz itu. Menjelaskan tentang keadaan dirinya. Baik. Ya. Jadi di sini dua pertanyaan ya. Yang pertama, menikah Ustaz Sunnah sekarang khususnya sering memberikan contoh hikmah dari kehidupannya, bukan kali ini secara nabiya. Baik. Pertama, ketika seseorang mencontohkan, memberikan contoh, ya di situ ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Boleh jadi ya, Ustaz itu mencontohkan dalam rangka untuk pamer. Boleh jadi. Yang kedua, boleh jadi dalam rangka untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh juga bagi orang lain. Jadi boleh jadi ada ustaz misalnya memperlihatkan atau menceritakan sebuah kejadian yang dialaminya, boleh jadi dalam rangka untuk riya, boleh jadi. Adapun memastikan dia riya tidak bisa kita pastikan, sebab itu hanya Allah yang mengetahuinya. Baik, boleh jadi dia menceritakan seperti itu dalam rangka menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Sebab ulama juga banyak menceritakan dirinya seperti dia. Banyak menceritakan beberapa ulama menceritakan bagaimana keadaan dirinya. Ya, seperti Fudail bin Uyayl, seorang ulama besar, Fudail bin Uyayl Abu Ali, itu menceritakan saya begini, saya begini-begini. Ya, namun ketika aku mendengarkan ayat, ketika aku ingin saya tertarik dengan seorang wanita, ketika aku ingin naik ke rumahnya berbuat sesuatu, aku mendengarkan ayat dibaca, alam yahdilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Ya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk dan tunduk hatinya ketika melihat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ceritakan dia, sahabat, orang ulama itu menceritakan dirinya. Ketika ayat itu saya dengar, maka aku pun berkata bala wallahi ya rabbana, betul ya Allah, wahai Tuhan kami, qad ana, sekaranglah saatnya hati ini menjadi tunduk dan takut kepadamu. Maka dia berkata, kata Budai, aku pun bertobat kepada Allah, dan aku diceritakan sampai beliau menceritakan aku pun memilih tinggal di Mekah untuk belajar ilmu agama dan seterusnya. Akhirnya beliau menjadi seorang ulama besar. Ya, ini diceritakan seperti ini untuk menjadi apa sebenarnya? Menjadi ibrah bagi kita. Ya, menjadi ibrah bagi kita bahwa seorang ulama, ya, tidak ada yang mustahil. Misalnya seorang yang tadinya seorang perampok yang sangat ditakuti oleh kaum muslimin, ya, ketika taib hidayah menyapa dia, maka dia akan menjadi baik. Kemudian juga dari situ kita bisa mengambil pelajaran, ternyata Al-Quran itu sangat besar pengaruhnya untuk menjadikan hati-hati manusia itu naik menjadi lunak dan seterusnya. Jadi ada sebagian ulama yang menceritakan keadaan dirinya untuk menjadi ibrah, untuk menjadi peringatan bagi orang lain, ya, taib. Dan boleh jadi ada ustaz yang menceritakan seperti itu, ya, mungkin tujuannya dia, ya, tapi kita tidak bisa memastikan. Ya, kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin untuk berbaik sangka. Ya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya banyak berbaik sangka kepada saudara kita, berbaik sangka kepada mereka. Ya, kata para ulama, ya, ketika kau melihat ada kesalahan pada saudaramu, maka berikanlah udzur kepadanya 99 udzur. Berusaha mencarikan udzur, barangkali begini, barangkali begini. Ya, terus kamu mungkin begini, mungkin begitu. Ya, jangan langsung memvonis seseorang. Ya, dan itu kita sebagai seorang muslim hendaknya banyak berbaik sangka kepada saudara kita. Dan boleh jadi ustaz itu menyampaikan seperti itu akan menjadi ibrah, menjadi pelajaran bagi orang lain. Dan mungkin ada orang lain yang mengalami nasib seperti itu, diceritakan seperti itu, oh ternyata ada orang yang seperti itu juga, bahkan ustaz yang mengalaminya, bahkan seorang ulama yang mengalaminya. Kemudian berikutnya, pertanyaan kedua, juga banyak yang tidak zuhud, juga banyak yang tidak zuhud dunia. Ya karena banyak ustaz sunnah punya rumah dan mobil dan lainnya, ini dianggap tidak zuhud karena punya mobil dan rumah. Ya, dan ikhwan sekalian, zuhud itu apa? Harus kita paham zuhud itu apa sebenarnya. Zuhud itu diperintahkan memang, dianjurkan zuhud. Cuma pertanyaannya, apa itu zuhud? Harus kita paham. Ya, harus kita paham. Jangan sampai kita tidak paham baru, kalau kita tidak paham zuhud, pasti kita salah menilai orang. So, kita tidak paham arti zuhud. Ya. Zuhud itu ikhlas sekali ya. Ya. Bukan maknanya tidak berpakaian atau berpakaian tapi memilih yang jelek-jelek, bukan itu zuhud. Bukan itu zuhud. Ada pakaiannya bagus, dia sengaja pakai songkok yang robek-robek. Itu bukan zuhud kalau sekalian. Itu konyol. Bukan itu zuhud. Sebab dalam hadis dikatakan inna Allah tayyib, sesungguhnya Allah maha baik dan mencintai yang baik. Inna Allah jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah maha indah, mencintai yang indah. Indah. Ya. Tapi zuhud itu diterangkan oleh para ulama, tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah, itu zuhud. Tarku ma la yanfa'uhu fil akhirah, meninggalkan semua perkara yang tidak memberi manfaat untuk akhirat walaupun itu halal. Karena dunia ya, ketika tidak memberi manfaat untuk akhirat maka ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Tidak memberi manfaat. Apakah haram? Halal, boleh. Boleh dimiliki, tapi ketika dia lihat kalau itu dimiliki tidak memberi manfaat untuk akhirat, ditinggalkan, itulah zuhud. Paham? Sekarang mobil, rumah, apakah tidak memberi manfaat untuk akhirat? Rumah sangat memberi manfaat untuk akhirat. Paham ya? Maka itu dikatakan, tetap dikatakan zuhud. Kecuali kalau ada mobilnya sudah cukup, mau tambah terus. Itu baru tidak zuhud. Sudah ada mobil bagus, dia perbanyak mobilnya, padahal tidak memberi manfaat juga, tinggal saja di garasi, di koleksi untuk menjadi, itu tidak zuhud. Tapi kalau dia tambah satu lagi, kenapa dia tambah? Empat istrinya, ada telurnya. Empat istrinya, apa? Satu istri 12 anak. Tidak cukup satu mobil, dia beli lagi satu. Apakah kita mengatakan ustaz ini tidak zuhud? Tidak, tidak bisa. Pahami ini makna zuhud. Apa itu zuhud tadi? Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk akhirat walaupun itu apa? Halal. Halal boleh, tidak dilarang dalam agama. Orang punya 10 mobil, tidak dilarang. Orang punya rumah 20 tidak dilarang, boleh saja. Bangun rumah tinggi-tinggi tidak dilarang. Ya. Tapi ketika dia lihat ini tidak bermanfaat, untuk akhirat saya tidak bermanfaat, maka dia tinggalkan. Itulah zuhud. Ya. Orang pakai baju itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat. Pakai baju bagus. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, jadi dan kita sebagai ikhwan seharusnya jangan terlalu sering berburu-buru sangka sama orang. Ya, harusnya kita menjaga hati-hati kita dari kehormatan saudara kita. Ya, kalau ada ustaz seperti itu ya urusannya dia. Tidak perlu kita terlalu sewa ada Ustaz dunia, ada Ustaz begini. Terserah dia. Ya, baik. Jadi itu dipahami kalau sekalian makna zuhud. Ya tidak selamanya banyak mobil itu tidak zuhud. Baik. Kitab apakah kitab apakah paling bagus untuk membaca siksa-siksa di neraka? Syukuran Ustaz. Nah, ada sebenarnya kitab yang mengumpulkan khusus pembahasan surga dan neraka ya. Namun yang menulisnya ini guru ahli sunnah, guru bagus, ahli hari, murid Syekh Al-Albani, namun belakang ditahdir oleh ulama. Ya, kitabnya bagus. Dia berbicara khusus tentang surga dan neraka, dikumpulkan dalil-dalil khusus tentang surga dan neraka. Bagus bukunya. Ya. Seandainya ada ikhwan yang mau baca tidak masalah insyaallah taala. Sebab itu buku ditulis ketika masih istiqomah, ketika masih berada di atas manhaj yang benar. Ya. Namun belakangan beliau penulisnya ini ditahdir oleh ulama terkait dengan masalah iman, masalah pembahasan iman. Sebagian ulama mengatakan ada pemahaman, ada benih-benih murjiah pada ulama itu ya. Baik, namun sebagian ulama masih membela, masih menyatakan bahwa beliau ahlus sunnah walaupun beliau memang salah dalam masalah itu, tapi masih ahlus sunnah. Ya, adapun majelis ulama Saudi Arabia itu sudah mengeluarkan fatwa bahwa memang pada orang itu ada pemikiran murjiah. Ya, cuma kalau ada kitab lain bagus kalau kita memilih kitab lain. Cuma kalau ada yang mau membacanya, ya insya Allah tidak masalah. Sebab kitab itu memang ditulis ketika beliau masih istiqomah ya. Istiqomah dan juga isinya hanya ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang saya tahu tentang syurga dan neraka, pembahasan khusus syurga dan neraka. Itu yang saya tahu kitabnya. Bolehkah sekali-kali memakai gelang atau cincin atau aksesoris lainnya dalam beribadah? Ini yang bertanya laki-laki atau perempuan? Yang bertanya laki-laki atau laki-laki kayaknya? Baik. Kalau laki-laki memakai gelang, haram. Tidak boleh laki-laki memakai gelang. Ya, apalagi gelang emas. Dua haramnya di sini, pakai emas dan pakai gelang. Sebab memakai gelang itu khusus bagi wanita. Kalau ada laki-laki pakai gelang, maka dia menyerupai wanita, maka dia dilaknat. La'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali min nisa. Barang siapa? Apa Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Dan antara bentuk menyerupai wanita adalah memakai gelang. Adapun perempuan boleh, bahkan itu dianjurkan, sebab itu perhiasan baginya. Baik. Atau cincin. Ya, kalau cincin bagi laki-laki boleh ubah, bahkan ada ulama mengatakan sunnah. Kalau dia memakainya dalam rangka mencontoh Nabi, maka dapat pahala. Ada yang mengatakan ubah, boleh saja. Dia mau pakai boleh, dia tidak mau pakai tidak apa-apa. Ya, tapi yang jelas sepakat ulama dibolehkan bagi laki-laki memakai cincin, sebab Nabi memakai cincin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai cincin. Yang penting bukan cincin emas. Ya, selama bukan cincin emas. Boleh cincin perak, boleh cincin apa lagi? Cincin besi boleh, cincin koke-koke. Boleh. Ya. Cincin kue koki. Apa cincin kue koki? Plastik. Tidak masalah. Penting syar'i ya. Ya, tidak bergambar dan seterusnya. Tidak masalah. Laki-laki memakai cincin. Kemudian ketika memakai cincin, jangan memakainya di mana? Tidak boleh dipakai di mana? Di jari tengah dan telunjuk. Jangan dipakai di jari tengah dan telunjuk. Jadi tempat memakainya di jari manis, di anak jari dan ibu jari. Adapun jari tengah dan telunjuk itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Apalagi kalau sholat memakai cincin di telunjuk, kemudian dia tahiyat, itu mengganggu. Ya. Sebab ketika kita tahiyat itu disunnahkan memandang kemana? Memandang ke telunjuk. Ketika dia pakai cincin telunjuk dan dipakai, itu sangat mengganggu dia konsentrasi dalam sholat. Insya Allah tidak masalah. Jadi bagi laki-laki memakai telan haram, tidak boleh apapun bahannya, tidak boleh. Bagi untuk cincin boleh saja selama bukan emas, dan dia memakainya jangan di jari tengah dan dari telunjuk. Cukup sampai di sini. Insyaallah taala sudah mulai berapat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, alhamdulillah.